Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, qala al-musannif rahimahullah. An Husain bin Abdurrahman qala kuntu 'inda Sa'id bin Jubair berkata Imam Ahmad rahimahullah tentang Sa'id bin Jubair qatal al-Hajjaj Sa'id bin Jubair al-Hajjaj telah membunuh Sa'id bin Jubair. Ini kata siapa? Al-Imam Ahmad rahimahullah. Wa ma min ahadin ala wajhil ard illa wa muftaqirun ila ilmihi. Kata Imam Ahmad rahimahullah, tidak ada satupun dari manusia di muka bumi ini kan dia membutuhkan ilmunya Sa'id bin Jubair, tetapi beliau dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadha al-barihah. Dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, siapakah di antara kalian yang telah melihat bintang yang jatuh tadi malam? Qultu ana, kata Sa'id bin Jubair, aku. Suma qultu, kemudian aku katakan, amma inni lam akun fi salatin walakinni ludigtu. Adapun aku tadi malam bukan dalam keadaan sholat, aku terbangun karena aku tersengat. Tersengat. Kalau jengking. Faqala famadha sana'ta, lalu apa yang kamu perbuat ketika kamu tersengat? Qultu irtaqait, aku melakukan ruqyah sendiri. Tersengat kala jengking, digigit kala jengking, tersengat, maka beliau meruqyah dirinya sendiri. Qala fama hamalaka ala dzalik, apa yang membuat kamu melakukan ruqyah? Apa alasannya? Dasarnya apa? Qultu, aku katakan, hadithun haddatsanahu Syabi. Satu hadis telah mengabarkan kepada kami Asy-Syabi. Qala wa ma haddatsakum, apa yang telah dikhabarkan kepada kalian? Qultu haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb, telah mengabarkan kepada kami dari Buraidah bin Husayb. Anna qal la ruqyata illa min aynin aw humatin, tidak ada ruqyah kecuali dia terkena ain. Ain itu sihir yang datangnya dari mata, pandangan mata. Orang-orang yang enggak suka, benci, hasad, iri, dengki, dengan matanya terlihat. Itu ain. Auhumah, atau dia terkena panas. sakit panas, maka diruqyah. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'. Betapa bagusnya seorang ketika mendengar satu ilmu kemudian dia amalkan. Walakin akan tapi haddatsana Ibnu Abbas, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat 'alayyal umamu, telah ditampakkan kepadaku satu umat, satu kaum. Ra'aitun nabiyya wa ma'ahu raqqa, aku melihat seorang nabi yang bersamanya rahat. Rahat itu kurang dari 10 orang. Jamaah tapi kurang dari 10. Jadi pengikutnya cuman di bawah 10. Sehingga kalau pengikut 2, 3, 4 sampai 9 ya enggak usah khawatir. Jumlah juga bukan patokan. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan, aku melihat seorang nabi yang bersamanya satu orang atau dua orang. Juga bantahan terhadap orang yang mengukur kebenaran dengan banyaknya pengikut, karena satu orang nabi, kita ini bukan nabi, bukan siapa, dan gak boleh ngaku nabi. Ya nabi saja pengikutnya ada yang satu, ada yang dua. Wa nabi wa laisa ma'ahu ahadun, ada juga seorang nabi yang gak punya pengikut sama sekali. Ini juga bukan berarti nabi tersebut gak sukses dakwahnya, bukan. Sukses tidak sukses ya Allah yang menilai. Idrufi Ali sawadun azimun, maka tiba-tiba ditampakkan kepadaku kelompok jamaah manusia yang sangat besar jumlahnya. Ya, fadhanantu annahum ummati, maka aku mengira, menyangka bahwasanya ada umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuh, maka dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya Musa alaihi salatu wassalam. Fanadhartu fa idza sawadun azimun, kemudian aku juga melihat ada sekelompok umat yang itu banyak, banyak sekali. Sawadun azim, faqila li hadhihi ummatuka, maka dikatakan kepadaku, ini baru umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adzab, dan bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Tuman hadza fadakhala manzilah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dan masuk ke rumahnya. Fa khadha an-nasu fi ulaika, maka para sahabat berbincang-bincang, siapakah mereka itu yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab, siapa mereka? Faqala ba'dhum, sebagian para sahabat ada yang mengatakan, oh mungkin mereka, fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah SAW, mungkin mereka adalah para sahabat Rasul SAW. Faqala ba'dhum fala'allahum alladhina ulilu fil Islam, ada juga yang berpendapat yang mungkin mereka-mereka yang lahir dalam keadaan Islam. Falam yusyirku billahi syai'an, dan mereka tidak melakukan kesyirikan pada Allah sedikit pun. Wa dzakaru asya'a, kemudian yang lain menyebutkan perbincangan, alasan-alasan yang lain, oh mungkin ini, mungkin itu, dan lain sebagainya. Fa kharaja 'alaihim Rasulullah SAW fa akhbaru, maka Rasulullah SAW keluar kepada para sahabatnya dan memberitahukan siapakah mereka itu. Faqala, maka kata Rasulullah SAW, humul ladzina la yastarqun, ciri-ciri mereka yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab, cirinya apa? Mereka-mereka adalah orang-orang yang tidak meminta dirupiah, walayaktawun, dan tidak minta dikei, walayatatayyarun, dan juga tidak bertatayur. Tatayur itu kalau ada burung, dia menganggap sial dengan ada yang burung. Wah, mau keluar nih, mau ke pasar, mau kerja, ada burung, gak jadilah. Ada kupu-kupu, wah gak jadi. Ada kucing ketabrak, wah gak jadilah. Menganggap sial nanti harinya. Ini gak boleh, ini namanya tatayur. Walaupun burung, tetapi ya itu cuma penamaan saja, gak harus burung. Ada kucing ketabrak misalkan, ada apa, ada apa, kupu-kupu, ada apa, sehingga mengkait-kaitkan musibah dengan makhluk. Ada enam tatayur, menganggap sial. Wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqama Uqasha bin Mihsan, maka berdirilah Uqasha bin Mihsan. Faqala ya Rasulullah, wa Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi mereka. Qala anta minhum, kamu termasuk golongan mereka. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian orang yang lain berdiri. Faqala Allah yaj'alani minhum, faqala sabaqaka biha Uqasha. Wahai Rasulullah, doakanlah kepadaku agar aku menjadi golongan mereka yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Maka dijawablah Rasulullah SAW, kamu didahului oleh Uqasha. Uqasha mendahului, telah mendahului kamu. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.